Oke. Ada lagu Ungkapan Hatiku spesial buat Anda semuanya. Kita nyanyinya slow-slow dulu ya. Sebelah kiri. Coba untuk melupakan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan.